بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد أخواني في الدين أعزني الله وإياكم pada kesempatan ini insyaallah kita akan memasuki bab berikutnya dari kitab sunnah min sunani al-imam Abi Dawud setelah selesai kita dari pembahasan tentang pertanyaan di alam kubur, demikian pula pembahasan tentang azab kubur, maka kita masuk bab berikutnya, babun fi zikril mizan, bab tentang penyebutan perkara al-mizan, yakni timbangan pada yaumul qiyamah. Sebagaimana kita ketahui bahwa permasalahan al-aqidah atau aqaidiyah, masalah-masalah yang gaib yang tidak bisa dijangkau dengan alat indera manusia, demikian pula akal pikiran mereka, termasuk diantaranya perkara-perkara yang akan terjadi pada yaumul qiyamah, di mana tidak ada yang mempercayainya kecuali mukmin, kecuali orang-orang yang beriman, karena orang-orang kafir hanyalah percaya dengan sesuatu yang mahsusah, mar'iyah, yang bisa diindra, bisa dilihat. Adapun orang-orang yang beriman, mereka mempercayai dan mengimani semua yang datang beritanya dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, termasuk dalam permasalahan mizan ini yang akan terjadi di antara peristiwa-peristiwa pada yaumul qiyamah. Al-Allama Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah pada bab ini beliau menyebutkan bahwa al-mizan, kata beliau, huwa alladhi tuzanu bihi a'malul ibad wa tu'rafu bihi maqadiruha min haitsu rujhani wa 'adamihi. Bahasanya mizan adalah perkara yang nanti amalan-amalan hamba-hamba ini akan ditimbang. Mizan hakikian, ya, jadi mizan yang betul-betul timbangan yang hakiki. Bahkan pada hadis yang dikenal dengan hadis al-bitaqah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menggambarkan tentang sifat dari mizan tersebut, yakni lahu kiffatan, bahasanya timbangan yang Allah akan timbang amalan hamba tersebut, memiliki dua kiffah. Kiffah ini tempat meletakkan barang yang ditimbang. Ditimbang dengannya amalan-amalan hamba, dan diketahui dengannya kadar amalan-amalan tersebut, min haitsu rujhani wa adamihi, dari sisi apakah kebaikan amalan hamba-hamba itu lebih unggul ataukah tidak, yani ataukah sebaliknya. Tayyib, kata beliau, wal mizanu lahu kiffatan kama jaa fi hadis al-bitaqah was-sijillat, di mana mizan memiliki dua kiffah. Tadi sudah diterangkan apa itu kiffah, ini tempat yang diletakkan di atasnya ya benda yang ditimbang. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis al-bitaqah was-sijillat. Hadisnya diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, juga Imam Ibn Majah, dari hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam As-Sahiha, silsilah al-ahadis As-Sahiha pada nomor 135, di mana di hadis tersebut secara makna Allah subhanahu wa ta'ala akan datangkan seorang hamba di antara hamba-hambanya pada yaumul qiyamah, kemudian ditunjukkan kepada hamba tadi seluruh amalan dari amalan-amalan kejelekan yang diperbuatnya, yang tercatat dalam 99 sijillat, 99 gulungan catatan amalannya, di mana masing-masingnya ya jika dibentangkan sejauh mata memandang itu penuh dengan catatan amalan kejelekan hamba tadi. Maka ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tadi, apakah para penulis, yang maksud para malaikat pencatat amalan, telah menzalimimu, yakni mencatatkan sesuatu dari kejelekan yang tidak kamu perbuat. Hamba tadi mengatakan la ya Rabb, artinya dia mengakui betul-betul bahwa semua yang tertulis dalam sijillat tersebut adalah apa yang telah dia perbuat dari perbuatan-perbuatan jeleknya. Kemudian sesungguhnya menyatakan kamu di hari ini tidak dizalimi sedikitpun. Apakah kamu memiliki kebaikan? Hamba tadi dengan putus asa mengatakan tidak ya Rabb. Ya, melihat bagaimana kondisi yang dia lihat dari catatan-catatan amalannya tersebut. Allah pun menegaskan, sungguh kamu hari ini tidak zalimi sama sekali, sungguhnya kamu memiliki satu kebaikan. Kemudian diberikanlah kepada hamba tadi, ditunjukkan satu bitaqah, yakni kartu yang bertuliskan kalimatut tauhid la ilaha illallah. Kata hamba tadi, ya Rabb, apalah artinya satu bitaqah ini mau dibandingkan dengan 99 sijillat? Allah tegaskan kembali, sungguh kamu hari ini tidak dizalimi sama sekali. Maka diletakkanlah ya 99 sijillat tadi di kifah, di satu kifah, dan bitaqah di kifah yang lainnya, dan ternyata satu bitaqah itu lebih berat dibandingkan 99 sijillat, dan selamatlah hamba tadi. Dan para ulama, termasuk di antara mereka al-allamah Shalih al-Fauzan hafizahullah, menyebutkan bahwa setiap muslim itu memiliki bitaqah. Namun kekuatan bitaqah masing-masing hamba berbeda-beda sesuai dengan kadar keikhlasan masing-masingnya dalam mengucapkan kalimat tauhid tersebut. Oleh karenanya, ya, Allah Subhanahu wa taala pun, demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberitakan tentang sebagian dari kalangan muwahhidin yang dikarenakan perbuatan dosanya masuk ke dalam neraka. Ini menunjukkan kepada kita, ya, bahwa kadar keikhlasan di dalam seorang mengucapkan kalimat tauhid ini mempengaruhi kekuatan bitaqah masing-masing. Kemudian di antara hikmah adanya al-wazn atau penimbangan amalan pada yaumul qiyamah, disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, di antara hikmahnya kata beliau, wal waznu innama huwa li izhari adlillahi azza wa jal. Dan sesungguhnya penimbangan amalan tersebut adalah untuk Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kemahadilannya. Wa anna kullan yujaza bima yastahiqu. Bahasanya masing-masing yang akan diberikan balasan, ya, sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Hanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan faman saqulat, ya, faman saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishati radiyah, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Jadi masing-masing yang akan dapatkan balasan yang berhak untuk dia dapatkan, dan itu ditunjukkan dengan adanya, ya, peristiwa yang terjadi pada yaumul qiyamah, yakni pada penimbangan amalan itu. Siapa yang berat amalan kebaikannya, fahuwa fi 'ishati radiyah, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang radiyah, yang dia betul-betul merasa puas dengan segala kenikmatan yang Allah berikan di dalamnya. Ya, adapun yang ringan amalan kebaikannya terkalahkan dengan amalan kejelekannya, fa ummuhu hawiyah, maka kembalinya adalah ke dalam al-hawiyah, yakni neraka Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa annahu la yudlamu haitsu yunqasu min hasanatihi aw yuzadu fi sayyiatihi, wa annahu la yuzlam, bahasanya seorang hamba tidak dizalimi dari sisi, yakni tidak akan dikurangi dari amalan kebaikannya, ya, melebihi atau dari apa yang telah dia perbuat, tidak pula ditambah, ya, kejelekannya padahal seorang hamba tidak melakukannya. Kata beliau, wa innama tuhfadu hasanatuhu wa sayyiatuhu, dan bahasanya betul-betul amalan kebaikan, demikian pula amalan kejelekannya itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yuzanu min ajli ikafil abdi, ikafil ibadi ala a'malihim, dan semuanya nanti akan ditimbang amalan-amalannya tersebut untuk masing-masing hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala akan disampaikan kepada apa yang menjadi amalan mereka. Kemudian beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani satu jiwa pun kecuali sesuai dengan kemampuannya. Bagi dia apa yang telah dia upayakan dari kebaikan, dan dia pun bertanggung jawab dari kejelekan yang telah dilakukannya. Kemudian beliau nyatakan, walaisal waznu min ajli an ya'lam Allahu ar-rajiha min al-marjuh. Bukanlah peristiwa penimbangan amalan tersebut tujuannya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui mana yang unggul dan mana yang kalah dari amalan-amalan masing-masing. Kalau hamba ketika menimbang itu kan untuk bisa membandingkan mana yang lebih berat. Tidak demikian peristiwa penimbangan amalan, bukanlah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui ya, siapa di antara hambanya yang lebih unggul amalan kebaikannya, siapa yang terkalahkan amalan kebaikannya. Tidak demikian kata beliau, fa innallaha ta'ala alimun bikulli syai'in. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Fa ya'lamu birrajihi wal marjuh sawa'un wuzina am lam yuzan. Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar Maha mengetahui siapa yang rajih amalan kebaikannya, siapa yang marjuh amalan kebaikannya. Sama saja ditimbang ataupun tidak ditimbang. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui tentang keadaan seluruh hambanya sebelum mereka ada, sebelum mereka diciptakan. Jadi demikian diantara hikmah adanya penimbangan amalan untuk menunjukkan kemahadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa tidak ada seorang pun yang dizalimi, bahwa apa yang didapatkannya sesuai dengan apa yang telah dia perbuat dari amalan-amalan di kehidupan dunia ini. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menugaskan para malaikatnya untuk mencatat amalan hamba, ya, untuk mereka menjadi saksi. Ya, meskipun Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui tanpa adanya pencatatan malaikat, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghukumi ya, hamba-hambanya hukuman jaza dengan seadil-adilnya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan kezaliman atas dirinya. Ini diantara hikmah yang bisa dijangkau dari adanya peristiwa penimbangan amalan pada yaumul qiyamah. Kemudian dari dalil yang ada terkait dengan al-mizan menunjukkan bahwa sebagian adillah, dan ini yang paling banyak baik dalam kitabullah ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menunjukkan bahwa yang ditimbang adalah amalan, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mampu untuk menjadikan sesuatu yang maknawi, ya, sesuatu yang tidak ada wujudnya menjadi sesuatu yang hissi, yang indrawi, yang bisa dilihat. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan ya bahwa amalan seorang hamba itu akan menemani hamba tadi di alam kuburnya. Ya. Demikian pula al-maut, yang itu sesuatu yang maknawi, yakni ya terpisahnya ruh dari jasad, ini kematian. Juga di yaumul qiyamah Allah Subhanahu wa ta'ala ya, akan menjadikannya ya, dalam wujud seekor domba yang akan disembelih di antara al-jannah wan nar, sehingga setelah itu tidak ada lagi kematian. Ahlul jannah kekal dalam kenikmatan, ahlul nar mereka kekal dalam azab. Nah, demikian pula dengan amalan. Ya, wa amalan akan diwujudkan menjadi sesuatu yang bisa ditimbang. Di antara dalil yang menunjukkan tentang ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, ya, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila ar-rahman, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil 'azim. Ada dua kalimat, ini dua ucapan yang ringan di lisan, tidak berat untuk mengucapkannya. Tapi bersamaan tidak berat untuk mengucapkannya, kebanyakan kita lalai. Ya, di sini menunjukkan ya sangat butuhnya untuk kita serius ya di dalam kita berdoa. Maksud di antara yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dalam duduk tasyahud kita, Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baik. Oleh karena itu ya, mungkin bagi para imam ya, mohon jangan terburu-buru untuk salam ya. Diupayakan minimalnya doa ini, selain doa berlindung dari empat perkara, kita bisa membaca dengan ya, lebih khusyuk. Ya, meskipun bagi makmum kewajiban untuk mutaba'atul imam, jika imamnya salam, maka segera salam. Dua kalimat yang ringan ya di lisan, namun sakilatani fil mizan. Ya, dua kalimat itu berat dalam timbangan ya, di yaumul qiyamah. Dan habibatani ilar rahman. Ya, dua kalimat yang dicintai oleh ar-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Yang ucapan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Hadisnya muttafaqun alaih. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasannya ucapan ini termasuk di antara amalan. Di hadis ini yang ditegaskan sakilatani fil mizan. Ya, dua amalan tersebut, yang dua ucapan tadi adalah amalan yang berat di timbangan yaumul qiyamah. Kemudian sebagian adillah juga menunjukkan bahwa yang akan ditimbang adalah catatan amalan hamba. Ya, dalilnya hadis di tokoh diantaranya tadi yang sudah disampaikan di awal dari majlis kita. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala yang menimbang ya, amalan hamba tadi, ya, 99 gulungan catatan amalan kejelekan hamba tadi, dan satu ya, bitokoh yang bertuliskan kalimat tauhid. Jadi sebagian dalil menunjukkan yang ditimbang adalah catatan. Kemudian di antara dalil juga ada yang menunjukkan ya, bahwa yang akan ditimbang adalah pelaku amalan tersebut. Ya, di antara dalil yang menunjukkan tentang kisah sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau berada di salah satu pohon kurma, ya, kemudian ada angin yang berhembus sehingga menyingkap betis beliau, yang ketika itu para sahabat mereka tertawa melihat kecilnya betis Ibnu Mas'ud. Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka apa yang menjadikan mereka tertawa. Ya, kemudian mereka menyebutkan yakni penyebabnya ketika melihat kecilnya betis Ibnu Mas'ud. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah, dan beliau seorang yang jujur meskipun tidak bersumpah, menegaskan bahwa sungguh ya dua betis itu ya di timbangan yaumul kiamah itu lebih berat dibandingkan gunung Uhud. Ya, tapi ini menunjukkan dalil bahwa di antara yang akan ditimbang adalah pelaku amalan. Taib, oleh karena itu Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah ya beliau menyatakan bahwa bisa jadi sebagian manusia yang ditimbang adalah amalannya, ya. Sebagian yang lain yang ditimbang adalah catatannya, ya. Sebagian yang lainnya yang ditimbang adalah pelakunya. Kemudian kita masuk pada hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam bab ini. Beliau membawakan satu hadis dalam bab ini. Kata beliau rahimahullah, haddatsana Ya'qub bin Ibrahim wa Humaid bin Mas'adah. Jadi beliau meriwayatkan dari dua guru beliau, anna Isma'ila ibn Ibrahim haddatsahum. Qala, yani qala Isma'il ibn Ibrahim, akhbarana Yunus anil Hasan. Al-Hasan di sini Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, an Aisyata radhiyallahu ta'ala anha, annaha zakaratin nar. Kata Al-Hasan bahasanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menyebut tentang neraka, fabakat. Kemudian beliau radhiyallahu anha menangis. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bertanya, "Ma yabkiki?" Perkara apa yang membuatmu menangis? Qalat, kata Aisyah radhiyallahu anha, "Dzakartu an-nara fabakaitu." Aku menyebut tentang neraka, ya, bisa jadi maknanya juga, ya, aku mengingat tentang neraka, fabakaitu, kemudian aku pun menangis. Kemudian kata Aisyah, fahal tadhkuruna ahlikum yawm al-qiyamah. Apakah engkau ya Rasulullah akan teringat dengan keluargamu pada yawm al-qiyamah nanti? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, amma fi salasati mawatina fala yadhkuru ahadun ahada. Adapun pada tiga tempat di yaumul qiyamah, maka seorang tidak akan teringat dengan yang lainnya. Artinya masing-masing hanya mengingat dirinya. Indal mizan, ketika penimbangan amalan, hatta ya'lama ayakhifu mizanuhu aw yathqulu. Ketika penimbangan amalan, dia tidak mengingat seorang pun sampai dia mengetahui apakah timbangan amalannya itu ringan ataukah berat. Ini yang pertama. Kemudian wa indal kitabi hina yuqalu ha umqra'u kitabiyah. Yani yang kedua, pada saat pembagian kitab catatan amalan. ketika dikatakan ha'um qra'u kitabiyah, ha'um yani ya kemarilah, ya inilah ya kitabku, bacalah oleh kalian, yani mereka orang yang baik amalannya, ya melihat apa yang tertulis dalam kitabnya, kemudian mempersilahkan orang-orang untuk membaca kitabnya. Ini kondisi yang kedua, hatta ya'lama aina yaqau kitabu, afi yaminihi am fi shimalihi am min wara'i dhahri. Dia tidak mengingat seorang pun hingga dia mengetahui di mana kitabnya yang akan sampai padanya. Apakah di tangan kanannya, ataukah di tangan kirinya, ataukah di balik punggungnya. Kemudian wa inda sirat, dan ketika melintasi as-sirat, idza wudi'a baina dhahray jahannam, tatkala as-sirat tersebut ya diletakkan di atas ya dua tepi jahannam. Ini kondisi yang ketiga. Qala Ya'qub bin Yunus wa hadha lafdhu hadisi. Dan pada ta'liq disebutkan akhraja Abu Dawud wa dha'afahu Al-Albani rahimahullah. Di sini dari sisi sanadnya dhaif, diterangkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ya sebab kelemahannya, yakni an-anah dari Al-Hasan ya. Al-Hasan dengan keimaman beliau dikenal mudallis. Sementara ketika seorang mudallis tidak mentasrif, tidak menegaskan sana'nya, yakni mendengarnya dari gurunya, maka ini termasuk di antara yang mencacati ya sebuah riwayat. Tapi ini tinjauan dari sisi sanad, yakni sanadnya lemah. Adapun tinjauan dari sisi matan dijelaskan pula oleh Syekh Abdul Muhsin hafizahullah bahwa seorang lupa dengan orang lain ya pada yaumul kiamah itu tidak hanya pada tiga keadaan ini, bahkan zahir yang ada menunjukkan sejak seorang dibangkitkan dari alam kuburnya ya masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri ya, seperti ada hadis yuhsyarun nas yaumal qiyamah hufatan uratan wurlan, sebagian ada riwayat tambahan buhman, wa akan dikumpulkan manusia di yaumul qiyamah dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak tertutup ya selembar benang pun ya, sebagaimana ketika dilahirkan. Gurlan dalam keadaan tidak berkhitan ya. Buhman dalam keadaan tidak membawa apapun ya, kepemilikan seorang sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, pemilik yang hakiki, yang dulu punya jabatan tidak memiliki apapun dari jabatannya, yang dulu memiliki harta tidak punya apapun dari hartanya. Ketika mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang bagaimana manusia dikumpulkan setelah dibangkitkan, kata Aisyah radhiyallahu taala, ya Rasulullah, ayang guru ya ba'duna ba'da, apakah ya Rasulullah ketika itu sebagian kita ya melihat sebagian yang lain ketika dikumpulkan dalam keadaan yakni tidak ada yang tertutup pakaian pun seorang pun dari mereka, laki-laki dan perempuan, yang mungkin kalau ini terjadi kehidupan dunia ya sebagian akan melihat sebagian yang lain ya tertarik dengan syahwatnya terhadap lawan jenisnya, baik yang laki-laki terhadap wanita ataupun sebaliknya wanita terhadap yang laki-laki. Ini kalau di kehidupan dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-amru akbaru min ayyuhimmahu dzalika. Bahwa urusannya ketika itu terlalu besar, ya, daripada seorang yakni menganggap penting hal yang demikian, yakni melihat ya orang lain ketika itu. Jadi sejak dibangkitkan dari alam kubur, ya, seorang sibuk dengan urusannya masing-masing. Bahkan sebagaimana ya pada hadis syafa'ah, tentang syafa'atul uzma, ketika Nabi Adam menyampaikan uzurnya, ya, tidak bisa memberikan syafaat, ya, beliau pun menyatakan nafsi di hari ini sendiri-sendiri, masing-masing sendiri-sendiri. Ya. Jadi bukan hanya pada tiga kondisi ini. Ini tinjauan secara matan, tinjauan secara diroyah. Ya, demikian ya sisi kejanggalan yang ada pada hadis ini. Tayib. Jadi terkait dengan sebutnya mizan pada yaumul kiamah, ya, tidak berdasarkan hadis yang dhaif ini yang dibawakan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya, namun telah datang dalam kitabullah, ya, demikian pula ya dalam hadis-hadis Nabi yang sahih sebagaimana sebagainya sudah disinggung tadi. Di antara dalam ayat dalam surat Al-Anbiya di ayat yang ke-47, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nad'u al-mawazina al-qista li yaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a." Dan kami letakkan timbangan-timbangan yang adil ya di yaumil qiyamah, maka tidak ada satu jiwa pun yang dizalimi sedikit pun. Tayib. Kemudian kita baca syarah dari Al-Allamah Al-Imam Ahmad ibn Yahya An-Najmi rahimahullah. Kata beliau, Allahu Akbar. Jadi beliau mengawali dengan takbir. Allah Maha Besar. Hadza yadullu ala al-mizan alladhi tuzanu bihi al-a'mal. Ini menunjukkan akan adanya mizan yang akan ditimbang dengannya amalan-amalan. Wahal huwa mizanun wahidun aw ismu jinsin. Apakah timbangan pada yaumul qiyamah tersebut satu timbangan saja atau ini sifatnya isim jenis? Artinya ya pada hakikatnya timbangannya lebih dari satu. Dikatakan wa kaunuhu ismu jinsin atau wa kaunuhu isma jinsin wa annahu mawazinu kathiratun. Keberadaan mizan di sini sebagai isim jenis menunjukkan bahwa timbangan-timbangan itu banyak. Oleh karenanya terjadi khilaf ya di kalangan para ulama terkait dengan ini. Apakah timbangan itu satu untuk seluruh hamba Allah, ya, ataukah banyak? Ya. Karena dalil yang datang tentangnya, sebagian menyebutkan mizan dengan lafad mufrad, sebagian dengan lafad jamak mawazin, seperti pada ayat yang dibacakan tadi, wa nadu'ul mawazina al-qista, mawazin. Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah beliau menyebutkan bahwa bisa jadi mizan itu satu dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa ya dengan satu timbang itu untuk menimbang seluruh hamba-Nya ya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa ya untuk menanyai seluruh hamba-Nya menghisab mereka seorang diri. Ya, tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun Ya, penyebutan dalam bentuk jama' bisa jadi ditinjau dari sisi al-mauzun, yang ditimbang. Dari sisi yang ditimbang, bukan timbangannya. Taib, dan beliau cenderung kepada pendapat yang menyebutkan mizan itu satu. Kemudian kata Asy-Syarih rahimahullah, wal malaikatu hiya allati tazinu a'mal al-ibadi, dan para malaikat yang akan menimbang amalan-amalan hamba-hamba. Wa kullu 'abdin la budda an yuhdara waznu 'amalihi hatta yara ayakhifu waznuhu am yaskulu. Dan setiap hamba menjadi kepastian untuk dihadirkan penimbangan amalannya hingga dia melihat apakah akan ringan timbangan amalan kebaikannya ataukah akan berat. Wa idza kana al-amru kadzalik, jika urusannya demikian, fa innal jadira bil 'abdi an yahrisa 'ala asy-syai'i alladhi yanfa'uhu fi mizani, maka hal yang sepantasnya bagi seorang hamba untuk betul-betul hirs, semangat di dalam menempuh sesuatu yang akan bermanfaat pada timbangan amalannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghasung kita untuk menempuh amalan-amalan yang akan bisa menjadi pemberat pada timbangan kita. Contohnya tadi pada hadis kalimatan, ya, khafifatan ala lisan. Maka hendaklah kita berusaha untuk, ya, melazimi, membasahi, ya, lisan kita dengan zikrullah secara umum, kemudian zikir dua kalimat ini, ya, secara khusus yang akan bisa menjadi, ya, pemberat timbangan amalan kita. Juga termasuk di antara yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga yang telah disinggung dalam hadis Abi Thaqah tadi, menunjukkan bagaimana kalimat tauhid merupakan amalan terbesar, ya, dalam timbangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga sebesar apapun dosa yang dibawa oleh seorang hamba, seorang yang meninggal di atas tauhid, ya, keikhlasan dalam, ya, mempersaksikan kemahaesaan Allah dalam hak untuk diibadahi, maka, ya, tauhidnya akan menyelamatkan dia, bahkan, ya, selamat bukan hanya dari kekekalan di dalam neraka, bahkan selamat sama sekali dari, ya, terkena azab neraka. Juga termasuk di antara amalan yang utama, hadis Abi Darda yang diriwayatkan al-Imam Abu Dawud, sahihkan oleh al-Imam Al-Albani rahimahullah, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma min syai'in asqalu fil mizan min husnil khuluq, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat di mizan dibandingkan akhlak yang baik. Ini menunjukkan bagaimana keutamaan akhlak yang baik, di mana akhlak ini meliputi akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian pula akhlak kepada hamba-hamba Allah. Jadi cakupan akhlak tidak hanya sebatas akhlak terhadap sesama hamba, namun lebih daripada itu dan lebih utama lagi bagaimana seorang hamba betul-betul yakni memiliki husnul khuluq terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antaranya menauhidkannya, kemudian membenarkan semua yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya, kemudian, ya, mengamalkan apa yang menjadi perintahnya dan meninggalkan apa yang menjadi larangannya. Itu di antara bentuk akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya juga adalah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari ibunda kaum mukminin Joyriyah bintu Al Harith radhiyallahu taala anha. Anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kharaja min indiha bukratan hina shalla subuh. Bahasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam keluar dari sisinya, yakni ketika beliau yang giliran di rumah Juwairiyah tersebut di pagi hari ketika beliau hendak melaksanakan salat subuh. Wahia yani al-Juwairiyah Juwairiyah fi masjidiha, sedang berada di tempat dia ibadah salat. Jadi beliau ini termasuk di antara abidat, ya, wanita yang banyak beribadah. Ya, semua ibunda mukminin, ya, para istri Nabi ahli ibadah. Namun beliau memiliki yakni keutamaan dari sisi yang ini. Jadi ketika Nabi keluar, beliau sedang berada di tempat salatnya. Tsumma raja'a ba'da an adha wa hiya jalisatan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali, ya, setelah masuk waktu duha, pulang ke rumah Juwairiyah. Wa hiya jalisatan, dalam keadaan beliau masih duduk, ya, masih duduk di tempat salatnya berzikir. Baik. Ya, dari sejak subuh sampai masuk waktu duha. Faqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, bertanya kepada istrinya, ma zilti ala al-halil lati faraqtuki alaiha, apakah engkau masih, ya, senantiasa, ya, pada kondisi yang aku meninggalkan engkau pada kondisi tadi, yakni masih di tempat ibadahnya. Qalat na'am, kata Juwairiyah, ya, ya Rasulullah. Jadi tergambar di sini, ya, bahwa beliau radhiyallahu anha, ya, wanita yang kuat dalam menjalankan ibadah. Kalau di masa kita kan banyak godaannya, sehingga terkadang mungkin saja, ya, bisa jadi seorang ditinggal suaminya sedang pegang HP, pulang kembali ya masih pegang HP, pergi lagi masih pegang HP, ya, datang lagi ya masih pegang HP. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, laqad qultu ba'daka arba'a kalimatin thalatha marrat law wuzinat bima qulti mundu al-yawm la wazanat hunna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku telah mengucapkan 4 kalimat, yakni, ya, setelah aku meninggalkan engkau, yakni pergi untuk salat subuh. Kemudian setelah itu beliau mengucapkan 4 kalimat sebanyak 3 kali. Dimana seandainya ditimbang, dibandingkan, ya, dengan apa yang engkau ucapkan sejak hari ini, pagi hari selesai dari salat subuh, ya, beliau radhiyallahu anha kan berzikir banyak sampai masuk waktu duha, ya, maka kata Nabi, sungguh 4 kalimat yang aku ucapkan 3 kali tersebut, ya, akan bisa mengalahkan zikir yang engkau ucapkan dari sejak pagi tadi. Apa kalimat tersebut? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Ya, subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Ini diucapkan oleh beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang 3 kali. Baik. Jadi di hadis ini juga menunjukkan dari lafaz la wazanathun, menunjukkan ya di timbangan amalan ucapan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ya ucapan yang berat dalam timbangan amalan. Baik. Kemudian kata Asy-Syarih rahimahullah, wa an yakuna mukhlishan fihi, perkara yang sangat penting agar betul-betul kita di dalam menempuh apa yang telah dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari amalan-amalan yang semuanya tentunya akan menjadi pemberat dalam timbangan amalan, namun sebagiannya lebih utama dibandingkan yang lainnya, maka hendaklah kita betul-betul ikhlas ya di dalam menempuhnya. Wa an yakuna 'amilan 'ala nahwi ma jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan betul-betul di dalam mengamalkannya ya beramal sesuai dengan tata cara yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, kita mengetahui sebagai yang dijelaskan oleh para ulama, ada di sana perkara bid'ah yang disifati dengan bid'ah idhafiyah. Ya, yakni sebuah bid'ah yang pada asal amalannya itu ada perintahnya, namun pada kaifiyah pelaksanaannya itu menyimpang ya dari yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari sisi inilah yang menjadikan amalan tersebut tertolak, ya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Sebagai contoh misalnya perintah untuk kita berzikir yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika dalam praktiknya banyak ini dibatasi dengan angka tertentu. Contoh ya, misalnya pada sebagian kelompok dakwah ya, itu ada yang memerintahkan pengikutnya untuk berzikir ya kalimat la ilaha illallah 1000 kali dengan dibagi 600 kali mengucapkan la ilaha, 400 kali mengucapkan illallah. Baik. Baik. Ya. Dari mana contoh seperti itu? Ya. Bagaimana kalau seorang meyakini ketika mengatakan la ilaha, ya, kan tidak ada ilah berarti ya, mati dalam keadaan meyakini seperti itu. Kemudian kata beliau menutup pembicaraan atau penjelasan tentang bab ini, wabillahi taufik, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk kita beramal dengan apa yang telah kita ilmui. Allahu taala alam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.